Mitra Bisnis, jajak pendapat Kompas pada periode Januari 2010 hingga Oktober 2013 menghasilkan data yang menunjukkan makin terpuruknya ketidakpuasan masyarakat Indonesia atas kinerja kementerian di periode pemerintahan Presiden SBY. Dari survei ini antara lain terlihat 83% masyarakat tidak puas dengan masalah penegakan hukum, 60%-nya tidak puas pada Kementerian Pertanian, dan 80% pada masalah perekonomian. Untuk membahas hal tadi, segera kita berbincang dengan politisi Permadi. Pak Permadi, bagaimana pendapat Anda soal ini? Saya setuju dengan pendapat masyarakat yang 83 mengatakan belum puas kinerja pemerintah, karena faktanya memang begitu. Kalau kita menyurvei orang-orang yang ekstrim, lebih hebat lagi, bukan sekedar tidak puas saja, tapi akan terjadi tindakan-tindakan nyata untuk menghentikan pemerintah sekarang ini. Karena memang kita harus tahu bahwa pemerintah sekarang sudah tidak bisa bekerja secara konsep, tidak bisa bekerja secara ideologis. Itu hanya pragmatis saja, mana yang bisa ditangani, ditangani. Akibatnya yaitu negeri kita itu negara agraris yang sangat besar. Mosok cabai impor, mosok bawang impor. Jadi keterlaluan sekali. Menurut saya memang sudah gagal total. Korupsi sudah di mana-mana. Dari lurah sampai presiden pun sudah korupsi. Dari RT sampai presiden pun sudah korupsi. Narkoba yang dijadikan musuh pemerintah, musuh negara, musuh bangsa, musuh kemanusiaan. Tokohnya malah diberi gerasi oleh presiden. Ini kan sudah nggak benar. Menurut saya, pemerintah sekarang ini harus lempar handuk. Nyerah sajalah, kami sudah tidak bisa memerintah dengan baik. Kami minta maaf, kami mundur. Selesai kan, daripada menunggu sampai pemilu nanti, malah memalukan karena pemerintah nggak akan dapat suara banyak. Partai-partai yang mendukung pemerintah suaranya juga tidak akan banyak. Kalau Pak Permadi melihat dari sisi kinerja Kementerian Ekonomi, aspek-aspek dasar apa saja yang paling membuat masyarakat tidak puas, Pak? Nah, pertama, harga-harga melambung tinggi. Harga daging sampai 100 ribu, harga bawang sampai 100 ribu, harga cabai sampai 100 ribu. Itu kan sudah sangat jelas. Di mana kita tidak bisa menghasilkan barang yang paling sederhana di Indonesia. Cabai itu merupakan barang yang paling sederhana. Itu saja kita impor kok. Itu berarti kegagalan ekonomi. Harga-harga melonjak, BBM naik, segala macam. Jadi udah kelewatan ini menurut saya. Lantas siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab dari lemahnya kinerja para kementerian ini? Pertama presiden ya, presiden itu kan menurut undang-undang dasar mempunyai hak prerogatif. Jadi presiden yang paling bertanggung jawab terhadap situasi ini. Presiden kita kan sudah terkenal sangat membri, tidak tegas, TKW kita dibunuhin diem saja, nggak pernah bertindak. Kapal perang kita ditabrak, kapal perang Malaysia nggak berani apa-apa, dan lain sebagainya lah. Dan kemudian dia sudah kehilangan hak prerogatif. Dia tidak berani mengangkat menteri, minta ketua partai menyediakan orang untuk jadi menterinya. Ini kan sudah menyalahi hak prerogatif presiden. Dia tidak berani memberhentikan menteri. Dia minta menteri-menteri mundur. Mana ada menteri mau mundur? Korupsi dibiarkan, salah dibiarkan. Kok enak benar mundur? Jadi inilah kesalahan utama. Dan menteri-menterinya pun tidak bertanggung jawab karena tidak diapa-apakan, tidak pernah ditegur, tidak pernah diberhentikan. Ya enak saja dia. Yang paling salah adalah amandemen Undang-Undang Dasar. Kan Pancasila ada di pembukaan. Kenapa pasal demi pasalnya bertentangan dengan Pancasila? Pancasila yang utama antara sila keempat, kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi dalam menentukan hal-hal yang penting, harus digunakan perwakilan permusyawaratan. Untuk itu pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan DPR, itu seharusnya dengan permusyawaratan perwakilan. Sekarang pemilihan umum, akibatnya money politik. Sekarang lihat saja, gubernur di Indonesia 33, sudah 20 masuk penjara atau dalam ranah hukum. Bupati, wali kota, ada 490 lebih sedikit. Sudah 320 orang dalam penjara atau dalam kasus hukum. Ini kan menunjukkan bahwa kita gagal melaksanakan pemilihan umum langsung karena SBY telah mengingkari sumpahnya terhadap Tuhan. Dalam pemilihan pertama kan dia bersumpah, kalau saya terpilih menjadi presiden, demi Allah, saya hanya menjadi presiden satu periode. Sumpah terhadap Tuhan aja diingkari. Apalagi menipu rakyat Indonesia. Katanya katakan tidak pada korupsi. Yang dipasang di iklan itu kan semua koruptor. Anna Subaningrum, Andi Malarangeng, Angelina Sondag, Ibas, dan lain sebagainya. Jadi menyalahi semua lah. Dan menurut saya pemilihan presiden ataupun akan kacau balau. Mungkin terjadi rakyat akan marah. Rakyat akan bangkit menuntut haknya. Demikian politisi Permadi, saya Gerry Sadewa.